Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharifa lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ayol ikhwah pelajaran kita dari pembahasan syarah Arba'in Nawawiyah, masih dalam hadis yang kedua, hadis Jibril alaihissalam yang beliau datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam mu'alliman wa muta'alliman, ya, beliau sebagai orang yang belajar, ya, dengan penampilan dan kondisi beliau ketika hadir dalam majlis Nabi, dan sebagai muallim dengan beberapa masail atau pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Nabi, ya, yang kemudian tentunya ini sebagai pelajaran bagi para sahabat yang lain yang hadir ketika itu. Nah, dan demikian ayol ikhwah, seorang yang dikatakan alim, ya, yang berilmu, manakala dia senantiasa merasa butuh, ya, dengan ilmu, ya, dan terus memberikan waktu untuk senantiasa menelaah ilmu, talabul ilm. Nah, sebanyak apapun, ya, kadar ilmu yang telah ia lalui dan sedalam apapun, ya, kitab-kitab para ulama yang telah ia kaji, maka tetap, ya, dia akan senantiasa merasa butuh dengan ilmu, mengkaji, menelaah, menulis, ya, berdakwah dan seterusnya. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan la tazalu aliman ma kunta muta'alliman, ya, senantiasa anda menjadi seorang alim apabila anda senantiasa menuntut ilmu. Wa illam takun muta'alliman fatakuna jahila. Dan sebaliknya, apabila anda sudah tidak mau belajar, ya, maka anda adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, maka kita perhatikan bagaimana siratus salaf, demikian pula jejak para ulama kita, ahlus sunnah, ya, dari masa ke masa, yang dahulu ataupun yang sekarang, sama. Ya, di masa mudanya mereka sangat amat semangat di dalam menuntut ilmu, sangat amat semangat. Dan ini terasa, ya, sampai di usia senja pun mereka tetap menampakkan, ya, juhud, semangat mereka, serius mereka di dalam talabul ilm. Ya, sampai dalam masa-masa sulit ataupun sakit, ya, di pembaringan atau bahkan, ya, ketika di opname, dirawat di rumah sakit, atau bahkan mungkin lebih nampak ketika di rumah, ya, itu yang penuh di sampingnya itu, ya, bukan menu sempurna makanan, bukan, ya, sebagaimana kebanyakan kita kan gitu. Tapi yang penuh adalah apa? Kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab dalam kondisi mereka sudah sepuh, sudah tua. Ya, yang kebanyakan mungkin sebagian kaum muslimin sudah pikun, tapi mereka para ulama terus mengkaji. Dalam kondisi mereka ini, ya, usianya itu sudah senja dan sudah dimintai fatwa, tetap di samping kanan, samping kiri, di sisinya itu adalah kutubul ilm, kitab-kitab para ulama. Ya, artinya apa? Seorang muslim, seorang pemuda yang ingin betul-betul meraih dan mendapatkan kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirat, maka ia senantiasa mengkaitkan, mengikat dirinya dengan ilmu. Ya. Sejak ia mengenal ilmu sampai tuanya, sampai meninggalnya, sampai wafatnya. Ya. Baik dengan hadir di majelis ilmu ataukah dengan membaca, menelaah, mendengarkan, menyimak, ya, menulis, berdakwah, ini semuanya rangkaian untuk mengikat ilmu. Mengikat ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Jadi masih dalam penjelasan kondisi dan keadaan Jibril alaihissalam ketika duduk di majlis Nabi, ya. telah kita sebutkan bagaimana yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bagaimana Jibril sangat amat dekat dengan Nabi sampai beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Rapat. Ya. Enggak mungkin lah. Ya, dalam kondisi seperti ini kemudian Jibril jauh gitu loh, enggak kan? Mesti rapat ini itu. Lutut dengan lutut nempel. Tambah lagi kedua tangan Jibril yang ketika itu menjelma sebagai manusia itu diletakkan di atas kedua paha Nabi. Ya, faedah yang sudah kita sempat sampaikan bahwa ini di antara hikmahnya adalah untuk mengkaburkan mimbabi ta'miyah, agar beliau itu betul-betul tidak dikenali bahwa beliau adalah malaikat. Ya, karena itu bukan kebiasaan para sahabat yang seperti itu. Ya, ya kayak kita lah. Ya, ada orang yang kita hormati, kita muliakan, seorang syekh misalkan. Seorang syekh baru datang ke Indonesia misalkan. Ziarah ke markis kita, ke mahat kita. Ya, tiba-tiba kita datang, ya sekonyong-konyong langsung merapat, salaman, duduk, ya pegang-pegang pundaknya misalkan, kira-kira gimana? Sopan enggak seperti itu? Kan enggak sopan ya. Ya. Tapi penuh dengan adab tentunya, ya. Apalagi ketika duduk langsung diletakkan di atas pahanya begitu, kan bukan satu hal yang lazim seperti itu. Enggak wajar itulah, ya. Mesti kan ada jarak, ya. Tetap menghormati, berbicara dengan santun, adab juga dijaga, kan gitu. Nah, ini Jibril alaihissalam ya datang dalam kondisi seperti itu. Ya, duduk kemudian bertanya. Kata beliau hafizahullah, "Tsumma sa'ala an-nabiyya" alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril ketika itu bertanya kepada Nabi. Ketika datang kemudian duduk bertanya kepada Nabi. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu an yas'alahu. Di sini sebuah faedah bagi seorang penuntut ilmu bahwa apabila seorang itu duduk ya dan telah tenang di majlis, maka dia berhak untuk bertanya. Wala yas'alu awwala ma ya'ti. Dan bukan ia bertanya ketika awal kali datang. Ya, baru datang ke masjid tiba-tiba langsung, "Ya Rasulullah, saya punya pertanyaan begini dan begitu." Enggak seperti itu. Ya, tapi ada di sini yang Jibril ajarkan kepada para sahabat. Beliau datang di majlis Nabi, enggak langsung sekonyong-konyong langsung tanya kepada Nabi, tapi duduk dulu. Tenang duduk. Setelah itu baru bertanya. Ini adab kan? Adab. Nah. Wa inna ma yajlisu awwalan muta'addiban tsumma yas'al. Ya, dan di sini ya Jibril alaihissalam ketika beliau masuk di majlis Nabi, beliau duduk kemudian penuh dengan adab, lalu setelah itu baru bertanya. Bertanya kepada Nabi. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya, hadhihi sifatu talibil ilm. Wa hadhihi adabu talibil ilm. Ini ya sifat seorang penuntut ilmu dan ini salah satu adab dari seorang penuntut ilmu. Ya, jadi supaya ilmu itu berkah ya, memberikan dan menghasilkan kebaikan bagi kita, ya tentunya kita menghiasi itu dengan adab. Sampai ketika bertanya pun dengan adab. Sa'alan nabiyya wa huwa fil haqiqati alimun bil jawab. Dan ketika itu Jibril bertanya kepada Nabi yang sejatinya beliau mengetahui jawabannya. Lakinnahu sa'alan nabiyya liyu'allima ashabahu. Lalu apa tujuannya? Jibril bertanya ya kepada Nabi agar ya Nabi mengajarkan ilmu itu kepada para sahabatnya. Ya, ini satu adab lagi di sini. Ya, terkait dengan seorang penuntut ilmu. Wa hadza fihi ta'limu bi tariqatil as-su'ali wal jawab. Maka di sini ada sebuah faedah bahwa termasuk metode dalam belajar adalah soal wal jawab dengan metode dan cara bertanya dan menjawab. Dan itu banyak. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi banyak. Ya, terkadang Nabi yang bertanya, terkadang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayul amali afdal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain wa tsumma jihad fi sabilillah. Dijawab oleh Nabi. Terkadang Nabi juga bertanya terlebih dahulu. Kalau tadi sahabat yang tanya kepada Nabi, terkadang Nabi yang justru melemparkan pertanyaan terlebih dahulu. Ya Mu'ad, atadri ma haqqul 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Ya Mu'ad, tanya. Apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba dari Allah? Nah, terkadang Nabi tanya juga, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Nabi tanya. Yang kemudian Nabi sendiri yang menjawab. Apa tujuannya? Ya, dengan metode ini diterapkan ya, oleh Rasulullah agar supaya seorang itu lebih apa? Lebih perhatian. Sehingga ada apa? Ada hubungan timbal balik. Karena terkadang kalau misalkan sekedar penyampaian materi ya dari satu arah gitu. Ya. Kayak sistem klasikal itu seringnya sebagian kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Beda kalau misalkan ada diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya mungkin tujuannya satu, bisa jadi untuk mengetahui pemahaman dan daya cerna dari si murid. Tuh. Atau juga yang kedua, untuk lebih mengembalikan perhatian si murid terhadap materi yang disampaikan. Ini semuanya kena. Didapatkan ketika metode soal wal jawab itu diterapkan. Paham ya? Li'annahu anbahu lidzihn, ya. Karena itu dengan metode ya, dialog tadi, soal wal jawab itu lebih menarik perhatian. Fatas'alu taliba awwalan tsumma tujibu min ajli an yatanabbah. Di mana engkau ya bertanya kepada seorang murid pertama kali, kemudian engkau menjawab pertanyaan tersebut agar supaya si murid lebih perhatian. Ama idza alqaita alaihi alilma ibtidaan fa innahu qad la yatanabbah. Ya, adapun ketika Anda ya sebagai seorang mudarris, seorang guru ya, itu sekedar menyampaikan ilmu ya tanpa ada soal wal jawab tadi, itu terkadang si murid kurang perhatian. Fa min turuqi ta'limil ilm annafi'ati as-su'al wal jawab. Sehingga di antara metode dari metode-metode belajar ta'lim ngaji yang sangat bermanfaat adalah dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab. Sehingga ya, kalau ada yang bertanya, kenapa sih ustaz kok suka tanya-tanya? Kita jawab apa? Ini sunnah. Sunnah. Iya, sunnah Nabi. Terkadang Nabi bertanya kepada para sahabat. Jadi kita ini ya meskipun dalam hal-hal yang sepele ya, mungkin itu biasa itu bagi kita. Ya di sekolah umum pun seperti itu. Ada tanya wal jawab. Tapi ternyata di dalam Islam itu ada bimbingan khusus dari Nabi. Ini sunnah. Soal wal jawab. Ya, jadi bukan sekedar tes-tesan, bukan ya, tapi satu sisi satu sunnah ya, itu amalan Nabi. Kemudian di sisi yang lain tadi yang kita sebutkan faedah-faedahnya untuk lebih menarik perhatian, untuk lebih konsentrasi dan lebih mudah untuk diingat. Dan biasanya ya, biasanya mohon maaf, kalau ada yang ditanya kemudian ternyata pas ditanya itu enggak tahu, itu sampai tua ingat terus itu. Kasus kejadian itu diingat terus, bahkan jawabannya pun dihafal terus itu. Kenapa? Paling berkesan. Paling berkesan. Ya, padahal faedah yang mungkin disampaikan di majlis itu banyak, tapi yang diingat cuma satu. Ketika ditanya tidak tahu, kemudian dikasih jawabannya. Itulah, ya kan? Nah, sehingga enggak usah kaget ya kalau ada pertanyaan di tengah majlis. Baik. Faqala, kata Umar mengisahkan ya, ketika itu kata Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Ya, wahai Muhammad, sampaikan ya, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Ay bayyin li haqiqatal Islam. Wahai Muhammad, ya, jelaskan kepadaku tentang inti daripada Islam itu apa? Hakikat dari Islam itu apa? Li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam. Karena satu kemestian, satu keharusan, tidak bisa ditawar bagi seorang muslim untuk mengetahui inti dan hakikat keislaman. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu menyusun kitab Salasatul Usul. Usulul Salasah, tiga landasan pokok. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah mengenal Islam bil adillah. Mengenal Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Ini wajib. Mengenal Allah wajib, mengenal Nabi wajib, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya itu wajib. Perhatikan kalimat ini, mengenal Islam beserta dengan dalilnya. Sehingga di sini bukan termasuk metode belajar Islam ikut-ikutan, membebek, taklid, asobiyah, fanatik, buta, ya, atau mengikuti adat istiadat sebuah masyarakat. Islamnya bagaimana? Ya tergantung dia tinggal di mana. Kalau di Indonesia ya Islamnya seperti ini, kalau di Eropa ya seperti ini, kalau di Cina ya seperti ini. Enggak, Islam itu baku, tidak terpengaruh dengan adat istiadat sebuah masyarakat, sebuah wilayah, sebuah daerah. Enggak, baku. Di Arab ya seperti itu, di Indonesia ya seperti itu, sama. Bil adillah, dengan dalilnya. Karena memang Islam adalah agama yang ilmiah, agama ilmiah, ya. Sehingga nggak ada alasan, ya, seorang itu, ya, kenapa kamu Muslim? Ya, bapak saya, orang tua saya Islam, ya, saya juga Islam. Nggak ada itu. Ya. Adapun masalah menghafal dalil, ya, kemudian sampai memahami bagaimana berdalil dengan ayat ataupun hadis, ya, itu tentunya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalaupun tidak bisa, minimal, minimal kita pernah mendengar, pernah membaca, pernah mempelajari dan pernah mengkaji gitulah. Dan kita ingat itu, sehingga amalan kita, keyakinan kita, ucapan kita, ibadah kita dibangun di atas dalil. Ditanya, dalilnya mana, Mas? Kalau masalah dalilnya, Pak, hafal, saya enggak hafal. Tapi saya pernah mengkaji masalah itu. Ya, saya hafal dan saya ingat di majlis si fulan, ustaz fulan menyampaikan masalah itu dan betul-betul dikaji secara ilmiah ayatnya dan hadisnya demikian sehingga kesimpulannya seperti ini. Ini ilmu. Inilah ilmu. Ya, syukur-syukur dia bisa menghafal dalil itu. Kalaupun tidak bisa, minimal kita sudah punya pegangan, sudah punya ilmu yang melandasi setiap amalan ibadah kita, baik keyakinan, amalan zahiriyah, ibadah, demikian pula lisan. Ya. Itu minimalnya. Ya syukur-syukur kalau misalkan ternyata ketika dituntut dalilnya, oh bisa menyebutkan ini hadisnya, ini dalilnya, ini ayatnya. Ya, walhamdulillah, kemudian sisi pendalilannya, wajhul istidlalnya, walhamdulillah nikmat. Dan itu yang dipelajari oleh anak-anak kita. Ya, di pondok-pondok pesantren, ya termasuk majelis-majelis seperti ini, ya kita belajar seperti ini. Kita belajar bagaimana berdalil dengan sebuah hadis. Ternyata di balik itu ada sebuah hikmah, sebuah faedah, sebuah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Inilah metode. Ya, kita mempelajari Islam beserta dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Dan inilah hakikat dari Islam itu sendiri. Fala yakfi anal insan yantasibu ilal Islam au yaqul ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, sehingga tidak cukup ada seorang menisbahkan diri kepada Islam kemudian dia menyatakan saya muslim tapi ternyata dia tidak ngerti tentang inti Islam itu apa. Efeknya apa coba kalau seperti ini? Ngakunya muslim tapi enggak tahu apa itu Islam. Ya mudah untuk keluar masuk Islam itu mudah bagi dia dan enggak ada beban. Ya. Oh, alhamdulillah si fulan jadi mu'alaf, mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan Ustadz fulan. Kenapa? Karena ternyata calon istrinya muslimah. Tapi keesokan harinya beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian murtad lagi. Kenapa? Karena setelah dia masuk Islam gak belajar, sholat saja enggak, dan gak ada kemauan untuk belajar Islam. Ya akhirnya runtuh itu Islamnya, sehingga Islamnya itu cuma di bibir saja. Gak ngerti konsekuensi kalau dia murtad itu. Gak ngerti dia, gak tahu. Kan kasihan seperti ini. Ya. Lebih parah lagi kalau misalkan ternyata public figure, tokoh masyarakat, dikenal. Ya, seantero Indonesia Raya misalnya. Keluar masuk Islam seenaknya. Ayo, subhanallah. Miskin. Ya. Padahal kalau dia belajar Islam dan betul-betul mengkaji secara mendalam, luar biasa. Hidayah di atas hidayah. Karena jika lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bihi. Karena seorang itu apabila tidak mengetahui hakikat dan inti Islam, maka dia tidak bisa mengamalkan Islam itu. Ya idzaifa ya'malu bi syai'in yajhalu. Karena bagaimana mungkin seorang bisa beramal Islam dalam keadaan dia tidak mengetahui apa itu Islam? Fal Islamu la yakfi fil intisabu ma'al jahl. Sehingga Islam itu tidak cukup sebatas atau sekadar penisbahan, ya, dalam keadaan dia jahil tentang hakikat Islam itu sendiri. Ya. Bala budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'ala al-wajhil matlub. Ya. Namun yang wajib adalah mengetahui inti daripada Islam sehingga dia bisa menunaikan ya, syarat Islam sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, apa yang Nabi kisahkan tentang kondisi seorang mayit di dalam kubur? Perbedaan yang sangat amat mencolok. Ya, antara seorang mukmin yang dulu di dunia hidup di atas Islam, di atas iman, di atas ilmu, dengan seorang yang murtad, seorang yang ragu dengan Islamnya. Ya, yang enggak ngerti tentang ilmu, cuma ikut-ikutan saja Islamnya itu. Mengikuti kebiasaan masyarakat. Enggak ngerti apa itu Islam. Ya, kalau orang yang beriman ditanya di dalam kubur, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu, maka dia mantap menjawab Rabbi Allah ya wa dinil Islam wa nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tsabbitullahu alladhina amaru bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah berikan kekokohan. Karena dulu di dunia dia serius, dia betul-betul ikhlas, jujur menuntut ilmu. Ya, mempelajari akidah, tauhid, fikih dan seterusnya dari ilmu-ilmu Islam sehingga ilmu tersebut masuk dalam hati sehingga Allah kokohkan hatinya menjadikan dia tegar di dunia membela dan memeluk Islam. Demikian pula di alam barzakh Allah berikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Beda dengan murtad, orang yang enggak jelas ini, orang yang ragu, bimbang, enggak punya ilmu tentang Islam, ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, ya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu, apa jawabannya? Ha ha ha la adri, ya sami'tu an-nas yaqulu faqutu, ya ha ha la adri, aku tidak tahu, aku sekedar mendengar manusia mengucapkan demikian, saya cuma ikut-ikutan saja. Apa bahasa yang dipakai? Ya, dipukul, disiksa oleh malaikat di alam barzah, naudzubillah, disempitkan kuburannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini ya akibat dari seorang itu menyepelekan ilmu. Ya. Kemudian qala nabiyyu alaihi salatu wassalam al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apa itu Islam, maka Nabi pun merinci jawabannya. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah ya dengan benar kecuali Allah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram apabila engkau mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ya, ini jawaban beliau yang kemudian dikumpulkan menjadi rukun-rukun Islam. Hadhil arkan al-khamsah labudda min adaiha ma'atiqadil qalbi. Ya, maka inilah yang dikenal dengan rukun Islam yang lima, ya, yang harus ditunaikan sekaligus diyakini dalam hati, ya, diyakini dalam hati, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gak cukup sekedar diterapkan, diamalkan, tapi hatinya membenci. Ini juga, ya, tidak teranggap, tidak teranggap. Oleh karena itu Allah tidak menganggap, ya, pengakuan Islamnya orang-orang munafik di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal mereka sholat loh, ya. Bahkan enggak cuma sholat, mereka menunaikan zakat, mereka berpuasa, mereka berhaji, bahkan mereka berjihad. Enggak tanggung-tanggung kan? Berjihad. Yang itu tentunya mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa. Tapi ternyata di hadapan Allah enggak teranggap itu Islamnya. Enggak teranggap itu. Kenapa? Hatinya membenci. Hatinya enggak suka dengan ajaran itu. Kok bisa ya? Ada tendensi. Ada maksud duniawi. Ya, mereka enggak suka dengan Islam, tapi mereka punya harta benda, punya aset di Madinah, punya perdagangan, punya keluarga, punya bisnis, punya ini dan itu. Duniawi. Sehingga untuk menjaga itu semuanya, akhirnya mereka berupaya untuk mengelabui kaum muslimin. Ya, sehingga mereka sok menampakkan keislaman di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya seorang muslim itu bukan sekedar beramal di atas Islam, tapi juga meyakini dalam kalbunya. Harus yakin. Ya. Nah, sehingga keyakinan ini butuh ditanamkan dan butuh dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Karena beda ya antara orang yang belajar atau beramal, ya, berislam dengan detail, dengan rinci, dengan dalil-dalil yang ia pelajar, yang ia kaji secara rutin, ayat demi ayat, pembahasan demi pembahasan, dengan orang yang sekedar cuma orang sekarang bilang Islam KTP, beda. Beda itu, ya. Gak usah jauh-jauh lah. Sholat saja, sholat saja. Orang yang betul-betul belajar akidah, belajar tentang, ya, ibadah sholat secara detail, bukan cuma apa itu tata caranya, tapi betul-betul mendalam saat zikir-zikir, kemudian inti sholat itu apa, khusyuknya dipelajari semuanya, itu beda dengan orang yang sekedar ya muslim tapi gak pernah belajar. Sholatnya beda, rasa dan ruh sholatnya itu ada, itulah kalau yang belajar itu. Kalau enggak, ya jangan tanya apa isinya, gerakannya saja. Ya mohon maaf, butuh direvisi itulah. Nah, cepatnya masya Allah. Ya, bukan masya Allah, naudzubillah kan itu. Dibangga-banggakan, bahkan dilestarikan. Allah musta'an. Nah inilah bedanya itulah. Beda kalau orang belajar, sholatnya pun ya di samping gerakannya juga memang terbimbing, tapi juga secara batin juga terarah gitu loh. Sholatnya itu untuk apa gitu loh. Dan apa yang dia cari sesungguhnya. Ada itu. Taib. Wa mazada ala hadhihi al-khamsati min al-wajibat aw min al-mustahabbat wa tarki al-muharramat wal makruhat fa innahu mukammilun li hadhihi al-arkan. Adapun yang selebihnya, selebihnya dari apa? Rukun-rukun Islam, selain itu baik berupa kewajiban ataupun perkara-perkara yang sunnah ataupun meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh, ini sifatnya penyempurna. Nah, penyempurna di sini ya bukan berarti boleh ditinggalkan. Contoh yang itu perkara wajib. Ya, namun tidak disebutkan dalam rukun Islam. Apa contohnya? Salat Jumat. Ya, salat Jumat. Ada enggak dalam rukun Islam? Enggak ada. Yang ada salat lima waktu. Salat jadi salat, salat istilah salat rukun Islam yang kedua maksudnya salat lima waktu. Salat Jumat. Ya. Para ulama membahas hukumnya wajib. Lah bukan berarti ketika tidak ada di rukun Islam berarti boleh-boleh ditinggalkan. Bukan itu maksudnya. Tapi ini penyempurna. Ya. Lah penyempurna di sini imma takmilan wajiban wa imma takmilan mustahabban. Penyempurna di sini baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Nah, yang para ulama menjelaskan bahwa seorang itu contoh ya dalam kasus tadi sholat Jumat. Emang tidak ada dalam rukun Islam, tapi hukumnya wajib. Nah, kalau seorang itu enggak sholat Jumat berturut-turut misalkan 3 kali, nah itu pemerintah, kalau pemerintah Muslim berhak untuk ya, meminta orang tersebut taubat. Ya, kalau tidak, ya siap-siap untuk diberikan hukumannya setimpal. Ya, makanya dalam kasus misalkan ada seorang dia sebagai apa security kah misalkan ya atau polisi atau yang semisalnya yang mungkin secara status dan kedudukan vital itu untuk menjaga misalkan aset-aset nasional yang apabila tidak dijaga khawatir nanti ada pihak-pihak yang ingin berbuat jahat ya merusak dan itu efeknya berat menimbulkan mudharat yang besar. Ya mungkin ya secara syar'i dia ada uzur di situ, ada uzur, ya untuk meninggalkan, ya tapi diganti dengan sholat duhur. Tapi dia tidak boleh berturut-turut meninggalkannya, ada batasnya, maksimal 3 kali. Selebihnya harus ikut sholat Jumat. Nah, kalau misalkan tidak bisa ditinggal, ya kenapa hukumnya wajib? Hukumnya wajib sehingga tidak ada alasan ya bahwa ini tidak ada dalam rukun Islam kemudian boleh ditinggalkan semau-maunya, bukan? Ya, karena yang tidak ada di dalam rukun Islam itu ada yang wajib tetap hukumnya dan ada pula yang sunnah. Fahadhil arkan hiyal asas hiyal asasat allati yaqumu 'alaihal Islam. Adapun 5 rukun tadi itu merupakan landasan-landasan dan pondasi yang mana seluruh amalan Islam itu dibangun di atasnya. Artinya percuma kalau misalkan ada orang amalan sunnah terus dia kerjakan, gak pernah ditinggalkan, tapi gak pernah sholat 5 waktu. Paham ya? Percuma. Puasa sunnah gak pernah ketinggalan, tapi puasa Ramadan absen. Nomor 1. Percuma. Kenapa? Karena semua amal Islam dibangun di atas rukun-rukun Islam tadi. Jadi di sini ada skala apa? Prioritas. Ya, ada skala prioritas. Nah, makanya kata sebagian ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan di Fathul Bari itu, ya, kata beliau, man syaghalahu al-wajibat 'anil nawafil fa huwa ma'zur. Barang siapa yang tersibukkan untuk menjaga amalan-amalan yang wajib sampai terluputkan dari mengerjakan amal yang sunnah, maka dia ma'zur. Dia diberikan uzur. Wa man syaghalahu an-nawafil 'anil wajibat fa huwa maghrur. Barang siapa yang lebih menyibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah sampai dia meninggalkan yang wajib, maka dia maghrur. Dia tertipu. Ya. Paham ya? Jadi di sini ya kita sebagai seorang muslim harus cerdas. Harus punya fikih. Bahwa yang pertama kali yang harus kita jaga adalah apa? Yang wajib. Yang wajib. Yang wajib. Nah. Ada pun yang sunnah, nah ini ya tentunya sebagai penyempurna. Penyempurna. Sehingga kalau misalkan ada seorang dia punya tekad ingin berpuasa sunnah. Ya, puasa ini kan mengosongkan lambung dari makanan dan minuman, ya kan? Sebagian ada yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kuat dia. Bahkan jangankan puasa Senin Kamis. Puasa Dawud pun mampu dan kuat ya. Ada. Namun ada pula yang justru ketika dia berpuasa sunnah, jangankan yang puasa Daud, yang Senin Kemis saja itu memberikan efek yang kurang baik. Misalkan apa? Pada hari ketika dia puasa sunnah jadi ngantukan, jadi alasan. Kalau misalkan ya santri misalkan, ya, suruh belajar kalau hari Senin malas, alasannya anak puasa ya. Terus gimana? Anak istirahat dulu ya, nggak usah ikut taklim dulu. Kenapa? Anak puasa. Pas jadwal setoran misalkan murojaah harus setoran sekian sekian sekian, dijadikan alasan anak puasa, nanti setorannya nanti aja lah. Ya. Ya. Ini nggak baik kan seperti ini. Berarti Anda harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ya. Dipertimbangkan. Ya. Jadi puasa atau ibadah sunnah itu bukan dijadikan sebagai alibi alasan untuk meninggalkan hal-hal yang memang itu afdal dan utama. Ya, tapi justru harus sebagai penyemangat itulah. Ya. Jadi kan kalau misalkan puasa itu ya justru waktu untuk belajar, untuk memurajaah, ya, ilmu itu lebih banyak. Kenapa? Ya tidak tersibukkan dengan makan siang misalkan, dan lebih konsentrasi adalah. Jadi motivasi. Tapi kalau justru sebaliknya, maka butuh dipertimbangkan. Kan itu penyakit. Baik. Kemudian qala, kita lanjutkan. Tadi sampai koma ya, belum titik. Summa ta'ti baqiyatul a'mal min wajibin wa mustahabbin. Kemudian apabila Anda sudah mengamalkan dan menerapkan amalan-amalan yang wajib, maka Anda pun mendatangkan dan mengamalkan amalan-amalan yang lain di dalam Islam, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amma idza tarakal 'abdu hadhil arkan aw taraka syai'an minha falan yanfa'ahu ma 'adaha minal wajibat awil mustahabbat. Ya, adapun apabila ada seseorang yang meninggalkan rukun-rukun tadi, jangan kan semuanya, sebagiannya saja, ya, maka tidaklah memberikan manfaat amalan-amalan yang selain itu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya. Nah, li'annahu lam yabni 'ala asas, karena amalan-amalan selain rukun Islam tadi yang dia jaga, tapi rukun Islam yang seharusnya wajib dia tunaikan, dia tinggalkan, ini ya tidaklah bermanfaat. Kenapa? Karena dia membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang rapuh. Fal bina'u innama yaqumu 'ala asas, karena sebuah bangunan itu akan kokoh, akan kuat apabila dibangun di atas sebuah landasan dan pondasi yang kokoh pula. Ya. Dan di antara pondasi keislaman yang paling mendasar dan fundamental adalah tauhid dan akidah. Ya. Sholat dijaga, ya, zakat, puasa. Nah, ini pondasi haji bagi yang mampu. Nah, ini ya landasan di dalam beramal, sehingga semua amalan-amalan di dalam Islam, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ini itu mengacu, tergantung dari yang menjadi rukun Islam tadi. Makanya Rasulullah tidak heran menyebutkan dalam Sunan Tirmidzi bagaimana ya, Nabi mengisahkan tentang amalan yang pertama kali dihisab pada yaumul qiyamah. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumul qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Salat lima waktunya. Bukan tarawihnya. Ya, bukan salat-salat sunnahnya, bukan, tapi salat lima waktunya yang diperhatikan. Kalau ini bagus, baru dicek yang lainnya. Kenapa? Karena amalan sholat yang lainnya itu dibangun di atasnya. Dibangun di atasnya. Nah, demikian pula amalan-amalan yang lain. Taib. Sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.